Ini kenapa gak hajuna? Masasfa halaman 67 matan wa misalul mukhtalitat al murakabah. Masasfa halaman 67 matan wa misalul mukhtalitat. Yang mutasilah lagi mumpatila imma pakai imma mumpatila. Jika Allah Ta'ala di hati aras, adakala tasawi dengan aras, adakala lebih rahim Allah Ta'ala, adakala lebih ukul. Wa kullu musawil wa aswar wa akbar muqaddarun. Yang ada kekedinya hanya jawaban loh. Wa musawi bukan ada kekualan. Kemudian titik yang tasawi dan yang lebih kubur dan yang lebih sayur itu barangnya nakada. Bahwa dedakun sama tabirain, berarti nakada. Bahwa nakada pun buat tabirain. Kalau dedakun lebih kubur kalau nanda menarah nakada, dedakun lebih rayu pun nakada. Wakulu muka tadi titik yang nakada maka ada kala bahwa ada ia itu isim atau tidak ada ia itu isim. Jadi yang mukaddarnya, yang nakadar, ada kala isim, ada kala kun. Tapi wa batilun alla yakuna isman. Batil bahwa tidak ada ia itu isim. Ia tak pegang sesuatunya na ukuran tapi bukan isim, nyaiti. Nah, batil menyatakan pegang sesuatu yang nakadarnya bukan isim. Ia mana? Pasal ada, maka sungguhlah sesungguhnya yang mukaddar itu isim. Menyumunan maka lazim bahwa adalah Allah Ta'ala itu isim. Dan sebabnya menyumunan Allah Ta'ala dan aras. Menyumunan Allah di atas aras, maka anak terlepas pasti menyumunan Allah Ta'ala yang tak sawi. Maka Allah Ta'ala lebih air atau lebih ukur. Menyumunan lagi nya. Menyewa dia ke aras, kanyu tasawi atau lebih air atau lebih ukur. Menyewa tasawi atau ukur atau lain, berarti Allah Ta'ala nakada. Menyewa nakada, pasti menyewakan jisim, pasti kondisim. Kondisim maizik. Kadarna tapi kondisim yang maizik. Menyewa pasti jisim. Ya, kesimpulan, menyewa Allah Ta'ala dia ke aras, berarti Allah Ta'ala jisim. Menjut, wa mu'alun ayyakuna jisman. Dan mustahil bahwa ada yang Allah itu jisim. Menyumunan maka mustahil bahwa ada yang Allah jadi aras. Yang baru nama kesimpulan, yang kesimpulan ini mustahil Allah Ta'ala jadi aras. Yang kuat, yang belum kuat kenapa? Yang pertama yang mutazilah ingkana ala nasi imam sawi, walaupun na imamnya tapi mutazilah karena sudah lusuh minat. Menyewa Allah Ta'ala jisim pasti. Jadi laku tertakmir sesuatu atau sesuatu yang lain. Cuman yang melalimi kan sama salah satu dari ini. Jadi imanan beda paham mencapaian mutasila. Walau na'imah terkini mencapaian mutasila. Jadi menyewa Allah Ta'ala di hati aras pasti Allah Ta'ala nya menyewakan musawi akbar mitana asbar dari aras. Ini mencapaian mutasila. Kemudian wakulu musawi, ini kena ada mengidik kebijin momok kenal. Wakulu musawi wa asfar wa akbar muka darun. Berarti yang ada dalam susunan kaji kesiak intirani. Wakulu muka dari, darinan susunan juga kena ada mengidik yang muka dar. Maka ada kalau ada yang disim atau tidak ada yang disim. Tapi yang satu yang mempastilah. Maknanya wabatilun, yang berdiri disna nanti. Isna apa? Batu bahwa tidak ada yang Allah itu jisim. Kemudian Allah tandanya jisimnya dengan kias syariat mufasilah. Jadi maka berarti bahwa ada bari itu jisim. Dan mustahil bahwa ada yang Allah itu jisim dengan dari yang lain. Maka mustahil bahwa ada yang Allah dia ada aras. Wahada siyah, ini siyah. Menyumuliyah dia itu 6 tahun pertama, 6 tahun yang kedua, dan 6 tahun yang kedua. Hal keadaan menjemput seperti yang nama itu menginginkan cuma menyembuh anak kalau nampak-nampak biasanya ini nampak-nampak ikanan samsu kala dan panahar menyembuh katinamu kala panahar menyembuh kubah nilai ulu al-alam tagayir ulu tagayir hadith al-alam hadith kubah nilai ini ada yang menyembuh ada yang menyembuh ada yang menyembuh yang menyembuh nanti muktalipan. Yes, yang jambu. Faman la yasuru wa la tahlihi, maka siman yang anak puasa ya yaman dia tuh bloknya Sunan Burhan, anak anggota blok wa tafsirihi dan tatafsir, sudah bisa-bisa anak mampu. Parumpama maka kadang-kadang intawat talfis kuno-kuno tawan mendidik-didik lah solos intawat air lipat-lipat jadi menghanakan buka blok susunan yang lainnya, maka kadang-kadang tak kemelipat-lipat, itu terlupus dia terlupus pada tafsirnya dan pada tetaib susunan ya tafsir rinciandi. Jadi pada rinciandi patah yang itu selupus anak ada rupa, dari susunannya pada yang rasa lupus anak ada rupa. Kalau yang kena berhubungi maka anak itu buayanya seseorang bagi tempatnya selupus. Jadi patah yang rasa lupus, patahlah yang darahnya anak rupa karena hanya dari daura ini. Lalu ini tidak bisa hal yang itu kalau dalam kira-kira darah yang kena berhubungan. Jadi sebagai yang pun meno syartiah mutasila yang berkaitan golongan ini ini guna ni pak mbak ada yang lega yang dibina ini dari dengan dari inci itu yang baru terlupu pada yang kasih lupus ataupun dengan analis lupus waman arifal mukadat dan siman yaitu kuah yang menakan segala mukadat jadi ini bisa. Nyo ikisnai, nyo ikirani. Yang nyo ikat bisa, amgalaku bisa mungkin akan nyaman oleh rat muhtalifat kepadanya mukada. Jadi tak bisa-bisa hatinya. Jadi ada akan menyampu tablam kumeni. Bibi-bibi rung-rung, tidak ada yang doanya yang besar. Lalu, dari itu, jika lebih kere kautun, nyaruh lain, benar-benar. Faizan lai tasawwar nusku, maka ketika itu tidak ditasawurkan akan sabuk kutu dengan istidlal melainkan dan kembali ia kepada barang yang telah kamu sebutkan akannya barang. Jadi tetap ebom no yang dihasilnya no yang pertama ya sikirani, no yang kedua sartiah mubasilah, no yang kelima sartiah mubasilah. Kemudian istidlani adalah no pertama ataupun turu pertama, turu kedua, turu ketiga. Yang setiap istidlal pasti kembali benar. Man cara buah kadang-kadang kena dengar. Ketapi silapnya pada tip. Apabila ilat lebih khusus daripada hukum dan mahkum malik, yang berarti noin gelai. Adapun notar yang gelai, yang ilat lebih umum daripada mahkum malik dan lebih khusus daripada hukum, adapun tak saling hukumnya notar pertama. Kemudian apabila ilat lebih umum daripada hukum dan hukum malik adalah nombor minum. Yang berkenan dan kembali namanya kibana ada buat istilah gemilat kira ilatnya tak banding dengan hukum malik atau umum atau khusus tak banding dengan hukum atau umum atau khusus dalam nombor yang dia berdua berarti susunannya lagi itu malik kepada hukum dan khusus antara ilat dengan hukum dan hukum malik sebab hukum malik mengumumkan dia kesimpulan apa? Menyalah kita pegang ini kesimpulan ini yang kita pegang arahnya hari lembaganya timbulan. Berarti arah mahkum malik hari lembukum yang dia berilat iskar itu iskarnya menyaman arah atau umum umum iskar umum mabuk karena mabuk anak menjiwa arah nah yang kena arah mabuk ini berarti umum ilat daripada mahkum malik tak banding antara hari lembilat dengan hari lembukum umum umum hari lembukum karena nah harum yang kan pak mabuk ibu juga kena mabuk riba kena mabuk tapi harum jadi harum lebih luas hukum lebih umum daripada ilat dan ilat lebih umum daripada mahkum ali yang berarti susunan ini dalam cakal pertama susunannya cakal pertama walaupun hina di paling betulnya betulnya ini udah mandana yang kembali kepada umum dan khususnya cakal lebih lebih umum daripada kembali lebih khusus daripada hukum atau tasawi dengan hukum mana khusus berarti nya nantam ini nantam cakal pertama begitu itu al-khamaru muskirun kullu muskirin haramun wal khamru haramun. Jadi walaupun dikedulikan al khamru haram yang diskar, tapi unan kita bersalah penulis negatu unan karena mau tanya apa kan? Ima ayakuna jisman wa ima ala ayakuna jisman. Yang kejentuh syarat yang membadilah setiap yang nak ada ini secara angka ada kala di jisim, ada kala kod. Tapi keadaan di jisim yang terima kurangkan ada nama jisima ke nilai yang itu mendapat dua air di mendapat dua jisim mengkong jisim menjelur berarti mana jemaah dan mana perlu kawan mandua bernya jisim kan bukan jisim dia kan hanya si salah sabahnya yang tahu bagaimana naik sebenarnya susunan ini dalam mana rumah yang tak pasti menyona pada kawan jisim hanya ukurannya jisim kawannya hanya berarti jisim tinggir yang nak ada berarti jisim. Kena tak berbatu ke siapa? Tidak sah bahawa ada itu bukan jisim. Maka ta'il ini pun jisim. Maksudnya dah pegah Allah Ta'ala Bunuh gara-gara dia ada aras pasti musawi atau budak terakhir. Berarti nak ada, punya nak ada berarti jisim. Kesimpulan ini punya Allah dia ada aras berarti Allah jisim. Itu bahasa dari lain. Sedangkan pegah Allah Ta'ala jisim kan berarti Allah Ta'ala ada aras bukan jisim. Maka terjawablah inna Allah s.a.w. si bagi kau yang menai. Kemudian juga Pak Ima ayat Nabi Isman dengan yang kebalah ini karena saya yang lucu Pak Ji waktu bilangan tapi yang keluar kepada saya kan lucu ini kan yang lebih yang jadi ya memang yang lebih waktu yang kemudian kau lewat itu. Oh, nah ya, ini dimana? Karena dia apa yang terbukaan nak kadarnya? Yang di sini, apa yang terbayangin nak kadar? Terbayangnya yang berleh memang kan kusubut di sini. Yang berleh kanyo kan kusubut kepada pasang bahwa menyayang nak kadar pasti di sini. Maka takkan dua boleh untuk tahir salah satu. Sebenarnya memang yang pada sesuatu yang nak ada pasti isi. Jadi pasti ada degree kondisi putra. Dan degree kondisi berarti kondisi layak pun musman. Ada degree kondisi. Tapi ini ada pasti itu. Dan itu sumut kepada pasang bahwa isi sesuatu yang nak ada pasti isi. Jadi begini kepastinya pasti berjisim yang mengadar bagaimana maksudnya kata kerikannya pasti nak kiri pasti nak kiri sedangkan nak kiri kan yang itu kodok juga syik dan nak kiri kan ada antara syik dan nak kiri pun mana umah ni mana umah barang yang dikasihkan daripada syik dan nak kiri syik jadi untuk penafi nak kiri kan kusubur kedua yang nyokonya je pasti kan berarti nyok. Jadi hana mesti bu pernah nak subut bandua, hana pernah nak menang. Tetapi antara cik yang nak kiden, kanya menyangkutnya pasti nak kiden yang subut. Walaupun nak kiden hana pernah subut. Jadi nak betul menyangkut terus pasti lebih. Mana nak betul lebih? Kan menyangkut terus. Pada ketika ni mana lagi? Nak hana tanya. Yang kan keras pasti cair. Bagaimana? Enam yang mana keras dicair mana lain? Ini adalah menyokong keras cair karena antara keras dan cairnya adalah wabu wasam yang nabi lain. Yang bila ternabi satu pasti tubuh yang lain. Maka keras betul menyokong keras cair. Maka dia betul cair mana? Menyokong keras banyak. Jadi nyawanya nyawanya kan keras. Kalau nyawa pada wakil. tiap-tiap yang mukaddas menyatakan ada-kadang isim, ada-kadang yang kanjidin masih kanjidin yang dia sana adanya. Tetapi karena isim dan la isim jinamidin menyatakan satu sebut yang lain, maka itu nyo pasti kan berarti pasti nyo yang mana nyo ini bang ada kebetulan memang bandua pernah sebut alhamdulillah imam sujud imam fardun. Yang bandua sebut mana ini empat. Tapi punya antara gerah menjair ini nasi denci. Maka punya senapinya sebutnya kenuju pada sesuatu walaupun yang sabuk itu hanya mungkin sebut. Bapaknya saya punya tunggu tahu iya kenuju. Tapi dalam susunan ini punya tak buka dalam satu yang mempatilah kalinya dia. Untuk ada kalah kerus ada kalah jair. Oh punya jair kawan tadi kerus. Jadi kalau tidak disebut, maknanya subuhnya kita dinafinya. Al-Fadlu Saniki bayani al-Noin Israel wa Tamsili ila Matakarna. Pasal yang kedua daripada daripada Lawahe Fan-Fan Selih pada Lawahe pasal yang pertama tadi. Ini pasal yang kedua daripada Lawahid pada penyata kembali istikrak dan tamsil kepada barang yang telah kamu sebut dengannya barang yang bilang kali. Baiknya yang ada bayang istikrak dan tamsil lagi kerugiannya ayo benar rangkai ikut alih ikut bahwa setiap pegah istilah pasti kembali kepada salah satu. Ini nadali dengan istikrar yang nadali dengan tamsir itu bias kita usul. Jadi ini harus An-Nabi haram bahkan kiasan al-Qamar. Ini menyatakan ini mungkin diwaw kepada cakal-cakal ini. Diwaw di mereka. Nyata yang tak pernah anak mungkin diwaw kai waw. Jadi kepenyataan dalam pasalnya bahwa istikrar dan tamsir pun kembali kepada lebohno istilah yang kalian naik itu. Adapun istikrah, maka dia yang istikrah itu ibarat daripada tasafuhi umur manusia, memeriksa beberapa urusan yang manusia supaya gada hukum dengan hukumnya dia ada amrun yang mensyumuli demikian manusia. Amrunnya amrun kuli berarti. Tak periksa padung-padung afrad manusia untuk tak tersebut hukum kepada sabuk makna yang kuli yang sumut kepada jenis yang memandu. Ia berita-berita apa Buya maju ini atau yang ada Buya dia menyentang yang kita putra itu Iga Rabiu berita maju berita-berita untuk tak hukum bahwa binatang menamandu binatang belum kuli berarti berarti binatang menamandu menamandu menamandu menamandu. Hasil penelitian turunlah pada peneliti dia tak perlu nak dia menyuka ramai menyuka sembadan jadi maju pada ini kulit kena orang yang lebih putera nanti yuk pada hari kena orang lah. Adapun istikrar maka dia yang istikrar itu ibarat daripada periksa sekalian urusan yang dia supaya adanya hukum dengan hukumnya yaitu urusan yang sumuri akan demikian dia. Contoh bagi kesendirinya pada witir. Dari sahabat parti dibaca tak. Nabi ya nak. Kakaulina al-witru dari sahabat parti. Adapun kakaulina al-witri. Nabi. Kakaulina. Aku berfi kita mau menjumlah dia. Tapi lebih wahai ke witri dari ini. Jadi ini. Kalau bahasa nabi ada menang. Oke, kesendirinya pada witir. Wadadakun. Hua lain dari fardhi. Ataupun laisa hua lain fardhi. Tidak, dia hanya witir itu dengan fardhi. Yang kena pegang witirnya bukan fardhu. Semayangkan witir hana wajib. Yang kena pegang. Yang nadijah. Nadijah witir hana wajib. Maka li'anahu yu'adda ala gahilah. Karena witir didunaikan dari kendaraan. Sedangkan menyewa fardhu tidak boleh didunaikan atas kendaraan. Bayangkan semayang kendaraan hua lain saja. Ayah menentukan. yang memang wajib hamil dia ke neraka. Tapi lidir dia tidak ke neraka. Jadi dari lidir dia tidak ke neraka, berarti lidirnya bukan sabu. Al-Qalu, nah bertanya, lima kultu. Pagkan ganda pegah yang kultu mana dia kulta ini untuk tampil. Untuk tampil menyatakan sifat pada diri orang kultu tidak berbeda. Ini nak kultu tampil tampil orang itu tidak. Emosional. Jadi ini ada baik terawatu, empat-empat yang hak tak kun dalam yang terawat, tak pakai dalam yang jemaah. Anak, untuk terawat, tak pakai nahnu untuk terawat yang tak tamping, untuk tak baik terawatu. Dan yang ingat itu baik kau. Bagian si empat-empat yang hak itu anda, tak kena antum. Antum. Okay, Nabi dan yang baik syahid, hal hingga kumsyik. Kita yang pun nama kanan orang hingga kum kenjama untuk tamtim, tamtim. Kata perhati ini, tamtim. Tak kali. Yang dapat tanya? Patut ia untuk Zaniyah, tidak patut untuk Fatiyah. Yang untuk istilah untuk barang kapal ini apa pakai? Yang untuk tani juga. Karena ini nah ini masalah dalam sunannya. Masalah wakalah terjadi jedera di bawah dunia imma ada. Ini pak ada kata imma ada yang ini terjadi salah. Fa'inah hukmahu, maka sesungguh hukumnya ada. Hukumnya seseorang dalam wasuh titip ada tidak ditunaikan hasil kendaraan di mana akan dipasang. Ini ayat apa? Titip semayang tunai hanjir puput hasil kendaraan yang dawa aminah di mana dipasang. Karena witir di sisinya pasang itu ada lagi wajib dan boleh ditunaikan hasil kendaraan. Baiknya terbuka-buka bahwa witirnya tunai. Bukti ini hanjir kubut, bukti ini dia kubut atau sama. Kenpesan wikirnya wajib dan nyatinya buat wajib dan dia kubut atau sama. Yang kada apa? Karena wikir menyelidiki pesan kemayangan ada lagi wajib tapi itu boleh dinaikkan atau sama. Dan hanya tanya diterima oleh pesan daripada ada atas kemayang yang lima. Kenpesan kemayang tunai yang hanjir kubut atau sama kemayang lima. Kan mandung kemayang tunai, karena witir termasuk kemayang tunai yang wajib. Yang dimonggok, dia yang dibuat kegeraan. Jadi yang mengatakan kita itu kemayang tunai, yang dimonggok, sangat ada ini. Maka tak pernah itu, setiap kemayang wajib yang tunai, hanya dibuat kegeraan. Sedangkan di khasam, kemayang yang wajib turun malam, nampok masuk witir. Cuma witir dia dibuat kegeraan, bukan lagi yang dimonggok. Wahadihi salatun sadisah, ini witir semayang yang keenam di sisinya kasam. Maka dikun dia kata, wahal istakraita hukmal witri, dan adakah kalian gata periksa akan hukum witir dalam pemeriksaan kata, bagaimana gata pendapat akan yang witir? Menyeminan kalian di sidra, witir dan di sidra, kibat menempuh partnya witir. Baik kota, maka jika kata jawab, wajatuhu lail akhra ala rahilah, dan berdapat akannya witir tidak ditunaikan atas kendaraan. Berarti kalau belum periksa witirnya hanjir buat kendaraan, itu enggak ada. Maka hanya nyata lagi kata kecuali sebagian semaya ada Berarti yang benar adalah bilal. Begah menurut setiap ada pada ada nada tidak boleh dinunaikan kendaraan adalah karena witir ada itu dalam nada besar adalah nada kepulauan hukum. Ini ada kata hukum aja bukan mana? Ada hukum witir hanya seperti kalau berarti dalam nada lebih besar kecuali sebagian ada. Maka keluarlah mukadimah yang kedua daripada bahwa ada yaitu ammah dan jadi ia itu asal. Berarti mukadimah yang kedua kalau kuliah kuliah baikkan ia ada tidak ditunaikan dan ditunaikan. Baikkan sebahagian ada tidak ditunaikan dan ditunaikan. Oleh itu ada tujuh. Yang mana kahanam nadia? Oleh itu juga sebahagian kahanam nadia. Di anna bayana karena katanya pada yang menyadar sesungguh mukadimah yang kedua pada nalam yang pertama sepatutnya bahwa ada yaitu kuliah. Cara penadijah sakal pertama bukuli yang kubra sedangkannya kuliah bar yang diperiksa hanya B tapi yang tahu kau mandu takun tiap-tiap semaya ada menjadi tunai ada kendaraan pikir dan diperiksa agak lah mulut sedikit kun sebahagian yang dah tadi sebahagian semaya tunai menjadi buat kendaraan mana dia kun sebahagian. Walihadan dan karena ini tersalahlah iman yang dikun dia nyaman sesungguh sani alam ibtisi ini adalah jadi kesalahan ini. Kurang pegah bahwa yang begot alamnya jisim kesalahan yang kelebihan yaitu istigra kepada sebagian afrad dihukum dia itu tinggi afrad. Jadi kender sesungguh sani alam itu jisim dia nahupal karenanya iman berkata ya kullu fa'ilin jismun setiap yang berbuat itu jisim dan bermula sani alam itu kan fa'il lalu juga alam kan termasuk dalam fa'il kemudian maka dianya sani alam pun jisim ji okelah dan katanya lima kota maka tidak apakah sesungguh titik fa'il itu jisim walatan walatan dalam titik fa'il jisim pada bulu maka itu diani karena nur nalar mereka akan sekalian fa'ilin itu pekerja-pekerja itu min huyati lo'u urun jumujok urun jumujoknya jisim yang ku bunain mereka urun buka bangunan yang ku jisim iskafin urun jari kecuk yang ku jisim jam urun bukam jisim bukam kusau jisim dan selain mereka itu mampu jisim wajat kuhum haji sama kalau berdapatkan mereka itu memenuh jisim gimana yang bergerak lari jisim kalau B yang tidak tahu B yang nak berbuat memenuh jisim berarti yang bergerak lari jisim baik kau maka itu enggak urunya nah niji periksa urung bergerak alam atau hanya periksa bukali urung bergerak alam naruh dalam periksa aku hana menyuhana kata periksa akannya maka sungguh kata periksa akan sebahagian bermandung maka kata terdapat sebahagian fa'ilin jisim kupu kata pula mandung ayang nak dulu menjawab jauh rumpukah bangunan rumpukah bangunan rumpukah pecu nya yang nak dulu jisim pun nak mandung kata mandung sebahagian karena biarkan rumpuk nyona kata mandung sebahagian maka jadilah mukadimah yang kedua itu pasah anak merjah yang menyuruh hanya memeriksa kepada sani alam menyuruh kali mereka periksa akan bari akan Allah Ta'ala pakai bawah jatah menyuruh bahwa hukuman alam kali harus diperiksa gimana hasil ini maka jika mereka wajah itu hizmah kali belum periksa kali belum pok kerana hukuman alam ini sehingga apa yang belum boleh betul bahwa mahalisanya yang dawa menyuruh kali yang diperiksa dan mendapatkan ini yang tak dawa jadi menyuruhnya mahalisah ini yang lawa kaya masalah hubungan alam sanek alam, jisim atau kod menyunyak yang mahal misa maka bagaimana kata pertama makanya dalam mukadimah yang dengan dakwa abinya sedangkan ini yang sekali jah yang terlawa hubungan jisim bukan kalau lu berita hubungan batu jisim, hubungan ucap jisim hubungan alam jisim, ya yang ada lawa yang nak dapatkan yang ini kibandera ada hana berarti wujud wujud punya wujud benar dia dia keempat lima wujud nanti dia buat lagi dia yang enggak salah aja Maka jika katakan belum bertepat akannya di sini, maka dianya itu mahal nunca. Maka bagaimana kata bertemu makannya dalam mukadimah? Maka sebut dengan ini sesungguh istikrah yang dibulat. Sesungguh istikrah, jika ada ianya istikrah itu utam, niscaya kembali ia kepada nazam awal. Ini istikrah utam kembali kepada nazam umum. Istikrah utam dan menyentam hakikat memang kita berita bahwa bila berat bina hingga air. Tapi kira dalam tam ini berita afrat di haisu layu inu memalapa aku habis nau habis gini habis nau yang kada berita sebab menyenyak yang tak buka tam karena mana istikrah tam bagaimana anai citra entam itu. Dan kali ini citra entam ini tam bukan? Citra entam ini memang lahir. Ini citra entam. Mau lu yang lahir tinggal nak kerja lu pergi jemun. Nah, itu mungkin ini mana tam ini kan memeriksa dengan tanpa kadar yang anak mendidik menjadi muka lapa. Abi no, abi jenis, abi model ulun, abi usia ulun, dari juga dia muda kalian berkam dulu karena keluar dari peradaannya yang tidak berkam. Jadi menyohina menyatakanlah lagi kata mengikat ya. Jadi menjadi dikerakam yang kembali kepada nantam awal. Memang menjadi dikerakam muka dimangku berarti kan kita buat kuliah kan hai, memang menung kalau ada berita lalu sekarang limo kami mulia mukam, mukija, lalu taruh macam mana dia ni? Kau nak rahsia? Yang mana dalam bentang tu? Walaupun buaya yang dalam hei, dalam taruh lah, tapi buaya kat rumah tu dalam berita. Maka tahu kau bahwa pun tu hewan yang dua kilo pakuan kau dalam malam ini. Yang baru tu istirahatnya di istirahat. Jadi dia tak boleh kuliah tu. Buat kami yuhariku fakawul asfar bahkan dia nahu hayawan dan bahkan mami yang hayawan dan bukannya lalu dia segera artinya kullu hayawannya yuhariku fakawul asfar kajian buat kullu karena tak ada segera api tapi minyak nabi di segera merekan makhluk hayawan makhluk hayawan berarti kami hayawan makhluk hayawan makhluk yuhariku fakawul asfar kajian jangan dia karena anak kuliah pada kubrah. Jadi menjadi istikrah tam, maka kembali kepada nantal awal. Baik istikrah tam itu kan tak pertanggung tak hukum kepada afratnya karena tak istikrah pada yang muli ini kan. Dia tak perintah, kemudian tak hukum bahwa nyo lagi nyan. Berarti tak akan-akan takut ini termasuk dalam hayawan. Wukullu hayawan, aja tak semua kullu ini. Yuhariku fakahul asfar ini tidak kita turun karena kehabis istikrah maka ini yuhariku fakahul asfar ini yang istikrahkan kembali kepada nantam awal wassalamah dan berikut ianya istikrahkannya ini lepas iya itu utapan ke pada urhan yang tadi wailahnya kontaman dan jika tidak ada ianya itu utam bisa tidak perlu ia kecuali bagi pilihah yaitu tandia. Hanapi kita periksa yang boleh ambani di anahu mamau jidal asar ala namlin karena semuanya pekerjaan kapan-kapan diperdapatkan akan kebanyakan akrat di atas sambung no? Nisaya alabah di atas hutan sesungguh yang lain lagi nanti itu lagi hukum puluh hewan hari kufak ahul asfal lemur kamen musang trape itu dia mendung. Cukir dan lawe, berarti mandung menang. Berarti mandung menang. Tapi kau yakin, hati ini kau yakin dan sang mandung menang. Mandung dah ada bukti kuliah tuan lagi kan? Banyak dahli berarti kuliahnya. Pegah mandung menang ini kali. Ini selama golong dalam kok afrat yang mukhalafah tetap menantang dalam hati ini berarti mandung menang. Menyukung kan, karena tangan kan kau lebih lama kan? Selama mana baik kata seperti darumpok dalil yang sebaliknya yang baru akan dinamani. Jadi ini gerak pakai ada orang muka hari segera pakai, karena dia belum menghasilkan yakin, karena untuk wajib ramah menarikkan dulu yakin. Kak, pasal yang lainnya apa dulu yang itu? Kenapa awal juga? Pasal yang dilihat pada wajah Nadim Nadijah daripada Mufatimah, dari wajah tuh sehingga Nadijahnya timbis daripada Mufatimah. Bahwa dianya wajah luzum itulah aladhi yang diibaratkan daripadanya dengan wajah dalil. Hukum yang biasa disebut wajah dalalah, wajah dalalah dalil aktif Nadijah. Wajar dari selama rupihi Allah Taala, dan taiflah urusan padanya wajah dalalah, yaitu bulan yang taif naik, yang bernaik mulai yang kahana terutamai wajah dalalah. Walau yang terhakapun maka naik ke putah ke mereka itu sesungguh wajah dalil itu ain madlul atau lainnya. Antara wajah dalalah dengan madlul pun apa pun lain. Ini hanya berbeda tentang wajah adalah yang ingin mentul itu. Pada kulu maka kamu kulu. Kulu mukradaini tiap-tiap wakoh mukrad yang diputapat akan keduanya wakoh mukrad di kekuatan mukira, dan di bangsa ia akan salah satu keduanya kepada yang lain dengan nafi atau isbat. Wahatatuhu ala lakli, dan diberdakan ianya kekuatan akannya nisbahnu di atas akal. Nisaya hana sunyilah akal padanya daripada salah satu dua buah pekerjaan. Adakala bahwa ikat de ia dirinya atau di mana ia daripada tasdi. Jidam kekuatan mufikirah banyak yang buka kati mufradat yang ada dalam bisin. Gambar kameng dalam bihin, artinya warna dalam bihin. Tentu kekuatan mufikirah itu apa itu? Ataupun saya pernah tahu kameng dalam satu bentuk, pernah tahu lingkun dalam bentuk yang lain. Maka 20 gambarnya kaitu dalam ini. Budak kekuatan mufikirah itu tak kati hijau bentuk aki lingkun kedua pak kameng. Maka akan dibayangkan sapo kambing yang nasi ikut nunggu. Ini kekuatan mukirah yang juga begini. Jadi di cok wabu mukirah di sepat di lupa cok nyok mumu, nyok mamul menyambut kekuatan mukirah. Lir ikut dilemparkan kepada angkal. Ini bangkal, ini ada gambaran baru, gimana? Ada cok kerja? Pada cok kenan, wang rata kuang dalam api. Lir ikut sepat antara dua wabu mukirah dilempar kepada angkal. Maka diangkan hana sunyi daripada salah satu dua bahu pekerjaan. Maka adakala di tasdek dengannya atau di mana daripada tasdek. Kadang-kadang menandiki penuh toy yang toy yang nah mbak dilemparkan penuh yang ho kecil-kecil ide yang menentukan akal. Adakala bahwa di tasdek ia dengannya tergib atau di mana dia daripada tasdek. Baik sadaka. Maka jika ditasdek yang akal atau ditarkib di kekuatan mukirah, maka ditasdek yang akal fahwal awwali. Yang betul awwali, namun awwaliyat ini. Sebab menandung akal, betul itu akal. Jika hanya berhajat kepada tadi menang dilempar di kekuatan mukirah kepada akal, akal mampu dalam mentasdekkan tanpa berhajat kepada tadi. Berarti ini awwali, namun awwaliyat. Al-ma'lum bila'li wasitah, yang katanya ma'lum tanpa wasitah. Oleh ma'lum kan dikatakan sesungguhnya awali ibn ataupun nisbahnya itu ma'lum bila'li nadrin nadikullah, yaknya wikun ma'lum bila'li wasitah nadikukun ma'lum bila'li nadrin nanapayah nadar wadalilin nanapayah dalil wadilatin nanapayah ilah dan ta'amur. Wabulu dalika bimakna wahidnya dapat mana itu? Di maklum bilaili wasitah menyanyi kekun, maklum bilaili jalilin, maklum bilaili ka'amulin, yang memenuhinya ibarat kepada kalian awaliyah. Wailan tasdek, yang punya di tasdek langsung diangkat dengan dilempar akal mentasdekkan. Dan jika hana di tasdek ianya akal, maka hana ini nyoba pada tasdek kecuali dengan wasita. Punya wadah dilempar kamu tarkih oleh kekuatan mukirah kepada akal, akal hana mampu untuk tasdek yang hana ku taharap ni ku di tasdek kecuali benar wasita. Punya kosong aku harap mana lagi. Sebab punya yang ke di tasdek kosong pun kau menandapukan dia punya. Menandapukan dua lebih ke daripada sah. Di mana kau betul. Jadi yang nak ada diri dia kau betul. Tidak ada batik kerja. Yang home. Yang punya kahum dah berada di itu tadi. Yang nak ada di tasdek. Sebab yang awalian menandalemparkan nantung tasdek. Ini yang hanai tasdek pun kan hanapu tak harap tasdek mengenai wasitah. Paya benar satu wasitah yang untuk mengisbatkan hukumnya kepada mahkumnya. Malam marma abis tasdek ilan wasitah. Wakilkan wasitah dan bermula demikian wasitah yang ikulah alati yang dinisbahkan kepada hukum. Maka adalah hukum ditetapkan daripadanya wasitah dan dinisbahkan kepada mahkum alim, maka dijadikan wasitah khabar daripadanya mahkum alim. Maka di tasdek ia nyakal, maka ladin daripada demikian dengan darurat oleh tasdek dengan nisbah hukum kepada mahkum alim. Jadi yang pertama ini akan kita ucapkan sabuk sabuk nisbah bagi an-nabi haramon, al-khamru haramon, nabi. Jadi antara mukada dan khabar. Wadah talempakan atanya kepada akal hana dikatek, peh putar wasitah. Yumiyo yang itu hak wasat. Man wasitah, wasitah man wasat pada beda sana. Jadi ini untuk wasitah. Wasitah untuk mengisbatkan makmur kepada maudhu'. Kudu wasitah. Kupungti wasitah. Wasitahnya tanisbah kepada mahmul tiga, tanisbah kepada mahmul tiga. Menjadi dua pokok dia. Sebabnya antara mahmul dan mahmul menjadi tempat dua langsung. Naka menaikkan sedek. Kok? Wasing. Wasing-wasing kudu wasitah. Cok wasitah nisbah kepada mahmul tiga, nisbah kepada mahmul tiga. Wasitah tanisbah kepada mahmul, mahmul menjadi khabar. Wasitah menjadi maudhu. Wasitah nisbah kepada maudhu, maudhu tetap maudhu, wasitah menjadi mahmul. Sehingga setiap maudhu adalah wasitah dan setiap wasitah adalah mahmul. Maka setiap maudhu adalah mahmul yang menandiri. Jadi kan dalam bentuk sekalian pertama. Jadi renang saja. Wasitah ini dapat untuk wasitah, kita isbatkan mahmul kepada wasitah. Kita yang bangkal, kita nak coy, sebenarnya betul. Jauh-jauh wasitah disebabkan kepada mahmur. Yang nak betul, yang betul ini. Menyunyak betul, bukan ini. Yang nak bukan betul yang kena. Yang punya ini juga. Jadi, saya buka begitu. Yang menurutkan akal di tasdek dengan wasitah. Dan, kira mana? Maka hanya jenis lupa pada tasdek kecuali dengan wasitah. Dan bermula demikian wasitah, itulah alati yang dinisbahkan kepada hukum. Diisbatkan, dinisbahkan kepada hukum. Tak pula nisbah antara wasitah dan hukum. Di bandaran, maka ada ianya hukum itu jitu khabar anha daripada yang wasitah. Jadi wasitah jitu muktada, hukum jadi khabar. Dan dinisbahkan kepada mahkum alih. Maka jadi ianya wasitah ke khabar daripada yang mahkum alih. Wasitah jitu khabar. Menyebutkan hukum jitu khabar bagi wasitah. Jina wasitah jitu khabar bagi mahkum alih. Kita yang mangkal, kamu tahu? Rasuah siku, maka ikat dek yang nyangkal. Maka lebih daripada demikian, ikat dek dua buah padiahnya itu secara lalui oleh tasdek dengan nisbah hukum kepada mampu mati. Bayar aku, ke penyata bayangkannya untuk lebih jelas dong. Anna iza kulna sesungguh danyo apabila kita yukun bagi akal Hayakal hukum digata jatuh nabis dengan hariun. Kasih hukum si'at bahawa nabisnya hariun. Fayaqulu ikun niakal la adari nyana hukum tu. Punya hariun bukan anak berkuah. Walau misalnya pergi, hanya dia kasih. Hanya dia pekan. Hayakal pekan si'at nabis hariun. Man, nampu milu adanya. Minyak kaya pula anak hukum fahalimna. Maka kita yang yakin anahu sesungguhnya pekerjaan tidak bertemu dalam dihir oleh dua roh taraf ini fahiyah. Berarti dalam dihir bedanya, golong musafat lah antara dua roh taraf. Dua roh tarafnya mumpuk dan mahmul kadiah, yaitu Nabi menerima mana pernah musafat lah. Hai, hari ini ada boleh, tiba aku itu. Nabi nanti, gede dengan yang tak buka, gede dengan Nabi dan dia bentuk, hari ini baginya bentuk. Tapi Nabi haramun yang musafat, ini golongnya ada boleh berarti. Jika mendapatkan sedikit tekan lihat bahwa Nabi halumnya yang nampu, maka belum nalau deh. Kain di tekan. Menyemenang pada Buddha, maka tidak boleh tidak bahwa dituntutkan akan wasita. Pada kami dah wasita, dia punya antara Nabi dengan halum. Sebab yang kena nalau deh itu sama halum mungkin, Nabi belum nalau. Maka tidak boleh tidak bahwa dituntutkan akan wasita. Rukbaman tata kalau aku lebih utubiha bin Nabi, rupama yang kadang-kadang ditasdek diangkal di wujudnya wasitah pada Nabi. Jadi menang, kami dah lakukan wasitah yang asal, yang diangkal diakui wasitahnya na pada Nabi. Wasa data dan ditasdek diangkal di wujud wasa harum bagi demikian wasitah. Yang boleh dari cahaya, kami dah wasitah yang wasitahnya na pada Nabi. Dan hukum harum na pada wasitahnya, yang boleh dari maka tadi makanya akal oleh tasdik dengan maklum. Maka dikatakan hai akal halim Nabi itu musir. Menurut ilmu yang kata hai akal, apakah Nabi itu musir? Nabi itu mabukkan? Ya pul, dunia akal, naam ya nyam. Menyuruh Nabi mabuk ya nyam. Karena Tatma lima dalika, karena ada yang akal, sungguh hidup buaya akan demikian dengan tajribah. Karena kalau dicoba berkali-kali, ada jadi Nabi mabuk, Nabi mabuk, Nabi mabuk. Berarti Nabi mabuk, nyamkoi, nyamkoi. Lalu tanya beliau, hai, bahan manusia haramah, adakah yang mabuk-mabuk itu haram? Saya pun dijawab, naam, hanya yang mabuk ini yang haram. Yang pun diakui, apabila sungguh hasillah demikian dengan simak. Kau pernah dengar, saya pun buat menyakalnya, kami yang mabuk-mabuk yang haram. Sebab bahawa mudrakun bersama penyelatannya dia sampai nampak fikir lah. Banyak kan dari cari kan. Dia nak apa nak dari dengar hadis-hadis juga yang mabuk yang dari dunia nyau. Yang menang pun nak dia pun Fa'in tak data. Maka hai akal apabila dia tak takdek dengan ini dua buah empat iman, misalnya dia makan data oleh takdek dengan tabiat yang jelek. Tidak mustahil dia yang tabiat yang jelek sesungguh Nabi itu harum dengan kata. Maka tadi makanya akal bahawa tasdek ia dengan demikian dan diisahkan dia untuk tasdek semuanya. Sebenarnya minyak umumnya. Jadi orang mesti ya sabar. Sabar mesti ya sabar kapasitas sehingga dia akui bahawa Nabi punya hari ini. Baik hutang, maka dia kata kacun. Fahal minyak kabiyah leisat kabir Fahalaisat kabiyah anil kabiyah kaini. Dia kata lima pas yang ada di bawah dayang. Maka dikatakan kul. Maka bermula ini kabiyah. Tidak ianya kabiyah itu keluar daripada dua roh kabiyah. Dan tidak ia itu zaid atau keduanya. Bila menolaknya ini masalah. Guna tak pegang An-Nabi Haramon Nadijah. Perhatinya adalah kabiyah yang kelih. Kebebut ku kabiyah yang kelih bukanlah satu dari dua roh kabiyah. Ini pertanyaan. Sebab menyatakan An-Nabi Haramonnya tidak keluar daripada Lobo Kasiya. Kalau itu benar puluh muskirin Haramon An-Nabi itu muskirun wa kullu muskirin Haramon. Man An-Nabi Haramon naik dia dari kata-kata wa kullu muskirin Haramon. Karena pasti ada dalam yang kata-kata lain. Ini kalian tidak keluar daripada dua kalia dan tidak zaid atau keduanya. Maklum, maka ketahui oleh kata sesungguh barang yang kata waham itu benar dari satu segi dan salah dari yang lain. Apakah Nabi haramon yang kon bariyah yang lain? Yang dari nama ini betul ini kita mengambil salah. Di nabi itu nabi salah. Nabi yang paling tinggi itu nabi buat. Bukan ini. Kata yang pertama. Semoga Allah.